Kita sholawatan mulai jam 7:30 sampai sekarang jam 11:30. Betah. Kenapa? Dilakokno. Dilakokno. Pemanengku nek wis khas, nek wis andalannya iki. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Nanti kalau udah kayak gitu, sampai jam 2 gak kerasa. Mergo dilakokno. Ayo coba sholawatan. Sak khusuk-khusuke aja lakokno. Ayo, mulai jam 6:30. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Wal ghuna wal adlu lana. Adhal Islam lana dina wa jami'il kauni lana. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Wal adlu lana wal ghuna lana. Adhal Islam lana al-iman wa jami'il kauni lana. Ayo mulai 7:30 sampai 11:30 nek betah. Coba. Ya kayak tadi, kayak tadi.